Hukum rok. Hukum bacaan rok terdiri dari tiga macam, yaitu 1. Rok tafhim, 2. Rok tarkik, 3. Rok tafhim dan rok tarkik.